Bayangkan bila ku tak lagi seperti yang kau inginkan. Bayangkan bila aku kini sudah tak ada arti lagi. Masihkah kau menyayangi dan mencintai aku? Selalu di sini bersama.